Konsultasi Syariah. Benarkah mimpi adalah jawaban dari istikharah? Pertanyaan. Apakah mimpi yang sama dapat dikatakan sebagai jawaban dari istikharah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jawaban dari sholat istikharah sebenarnya sudah tertera dalam doa istikharah itu sendiri. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusan dunia dan akhiratku, atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku, dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau buruk bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Kemudian dia menyebutkan keinginannya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Artinya, ketika pilihan yang Anda curhatkan kepada Allah melalui sholat istikharah tersebut adalah baik, maka Allah akan mudahkan jalan untuk mewujudkannya, dan Allah akan menjadikan hati Anda lapang untuk menerima pilihan tersebut. Inilah jawaban dari sholat istikharah. Pertama, kemudahan yang didapat dalam proses mewujudkan suatu pilihan. Kedua, kelapangan dada atau ketentraman jiwa untuk condong pada suatu pilihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, bila seseorang telah melaksanakan sholat istikharah, pilihan yang menenteramkan hati dan kemudahan yang ia dapatkan dalam mewujudkan pilihan tersebut, maka itulah yang menjadi pilihan Allah untuknya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, apabila seorang sudah melakukan sholat istikharah untuk memantapkan suatu pilihan, kemudian dadanya merasa lapang pada pilihan tersebut, ini adalah tanda bahwa pilihan itulah yang menjadi pilihan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan mimpi? Mimpi bukanlah syarat terjawabnya istikharah. Membatasi jawaban istikharah hanya dengan mimpi, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, adalah tidak benar. Artinya, bila tidak ada mimpi, ia menyangka istikharah yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Bila ada wangsit melalui mimpi, berarti istikharahnya manjur. Karena mimpi tidak semuanya benar. Ada mimpi bawaan dari setan, dan ada yang pengaruh perasaan. Tidak semua mimpi adalah datang dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mimpi yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla mungkin bisa menjadi jawaban istikharah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kenabian tidak ada lagi, selain berita gembira. Apa yang dimaksud dengan berita gembira? Tanya para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mimpi yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan, mimpi seorang muslim itu adalah bagian dari bagian-bagian kenabian. Apa kriteria mimpi yang seperti ini? Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, dalam ta'liq untuk Sahih Bukhari menjelaskan, mimpi ini adalah mimpi yang berisi suatu yang baik dan menggembirakan kaum muslimin. Bila kita hubungkan dengan dua jawaban istikharah di atas, mimpi seperti ini termasuk kelapangan dada untuk melanjutkan pilihan. Namun, untuk mengetahui mimpi itu adalah mimpi baik, yakni datang dari Allah atau bukan, kita perlu berkonsultasi kepada para ulama atau ustadz yang memiliki ilmu pengetahuan tentang takbir mimpi dan akidahnya lurus. Bila tidak, dikhawatirkan terjatuh pada khurafat. Jika tidak menemukan orang yang layak untuk berkonsultasi tentang mimpi, sebaiknya kita abaikan saja. Karena pada dasarnya, mimpi tidak bisa dijadikan pijakan urusan duniawi, apalagi agama. Demikian, Wallahu a'lam bis-shawab.